Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan membaca bab ke-10 dari buku pertama Kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Baik. Hiwar, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hamid dan Muhammad. Nah, kita baca. Berkata Hamid, "Man anta?" Ya. Mafhum ya? Siapa kamu? Qala Muhammad. Muhammad menjawab, "Ana talibun bil jami'ati." Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah talibun, pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi. Ya, talibun bil jami'ah. Saya mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, jadi pertanyaan man anta, ya, jawabannya bukan nama, tapi apa? Ya, dia apa? Gitu. Baik, pelajar atau seorang pedagang, ya, menanyakan profesi. Ya, ini. Berkata Hamid, "A anta talibun jadid? A anta talibun jadidun?" Qala Muhammad, "Na'am, ana talibun jadidun." Jadi Muhammad adalah mahasiswa baru di perguruan tinggi itu. Ya, Muhammad adalah talibun jadidun. Berkata Hamid, "Min aina anta?" Ini pertanyaan yang sudah ya kita maklumi insyaallah. Menanyakan apa ini? Asal, ya. Min aina anta? Dari mana Anda? Ana minal hindi. Ya, saya dari India. Ya, saya dari India. Nah, kemudian baru ditanyakan tentang nama. Masmuka, siapa namamu? Masmuka. Qala Muhammad, ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Ya. Baik. Ini sudah belum? Kalimat seperti ini sudah kita lewati? Ismi Muhammad sudah ya? Ismi Muhammadun. Di mana? Di pelajaran berapa? Ayo. Pelajaran berapa itu? Ya, sudah lewat ya insyaallah. Ismi Muhammad. Nama saya adalah Muhammad. Ismi Muhammad. Pertanyaan masmuka? Ya, jawabannya ismi Muhammad. Nah. Berikutnya. Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Ya. Wa man hadza? Ya. Sampai hadza ini. Apa artinya? Dan siapa ini? Ya, wa man hadza? Ya. Al fata, ya, nak, ya, apa namanya? Kata baru ini. Al-fata apa artinya? Ya, al-fata yakni pemuda. Ya, pemuda. Anak muda. Ya, yakni laki-laki. Ya, al-fata. Baik. Man wa man hadzal fata? Dan siapa anak muda ini? Alladzi yang ma'aka, bersamamu, ya, yang bersamamu, ma'a, ya, ma'aka, ya, yang bersamamu. Dan siapa anak muda atau pemuda yang bersamamu ini, ya. Baik. Nah, huwa zamili, dia adalah zamili, ya. Dia teman. Ya, zamil itu teman satu, ya di selevel gitu. Teman satu tingkat. Ya. Teman satu angkatan. Huwa zamili. Ya. Jadi pertanyaan man ini juga jawabannya apa? Bukan nama, ya. Dia zamili, dia teman saya, ya, teman yakni satu kampus dengan saya. Huwa zamili. Ahuwa aydan minal hindi. Ya. Ahuwa aydan minal hindi. Apakah dia juga, ya, huwa, apakah dia aydan juga minal hindi, dari India? Baik, demikian Hamid bertanya tentang temannya Muhammad. Karena Muhammad dari mana? India. Ya. La huwa minal yabani. Tidak. Huwa minal yaban. Ya. Siapa yang dari Jepang? Zamil, ya, teman, ya, satu angkatannya Muhammad. Ya. Huwa minal yaban. Hamidun, berkata Hamid, masmuhu, ya, masmuhu, dan apa, siapa namanya, ya. Baik, sepertinya pertanyaan masmuka, masmuhu belum pernah lewat, ya. Yang lewat apa? Masmut tajiri, ya. Masmul muhandisi, itu yang sudah kita lewati, ya. Baik, ismul muhandisi fulan, ismut tajiri Muhammad, ya. Tapi apa namanya, kalimat yang persis seperti ini, masmuka, ini belum. Ismi, masmuhu, ya, belum. Ini mungkin ini yang baru, ya, pelajaran yang ingin kita atau yang ingin dikenalkan kepada kita. Masmuhu, dan apa, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu, ya. Namanya Hamzah, ya. Biasa kita menyebut Hamzah, ya. Sebenarnya yang lebih fasih apa? Hamzah, pakai ha. Hamzah, ya. Kalau Hamzah, ya, nama huruf Hamzah, ya. Hamzah, ha, ya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzah atau Hamzatu. Nah, masih ingat kenapa tidak ditanwin? Ya. Karena dia nama, ya. Meskipun nama laki-laki, tapi ada ciri-ciri wanita. Ya, nama yang tidak bisa ditanwin adalah nama perempuan. Seperti Fatimatu, Khadijatu, ya, Aisyatu. Ya. Ini nama laki-laki, Hamzah, ya. Laki-laki kan? Tapi karena ada tak marbutah. Sehingga dalam hal ini karena lafadznya. Lafadznya seperti apa? Nama untuk muannats, ya, maka dia pun akhirnya tidak ditanwin, Hamzatu. Ya. Baik. Kalau nama laki-laki, ya, yang berakhiran bukan dengan ta marbutah, jelas tanwin, Khalidun, ya, Muhammadun, ya, kan? Dan tidak ada hal-hal lain yang memang menghalangi untuk ditanwin, ya. Baik. Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Jadi Hamzah dari mana? Jepang. Ya. Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasamu, wahai Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasamu? Lughatuka, ya. Jadi huruf kaf di sini apa namanya? Artinya kamu, ya, kata ganti yang posisinya di belakang, ya, yang artinya kamu, ya. Jadi bukan ma lughatu anta, ya. Ma lughatu anta. Kalau anta posisinya di depan, man anta, ya. Tidak bersambung dengan kata yang sebelumnya. Tapi kalau nyambung dengan kata yang sebelumnya, maka dia bukan lagi dipakai. Bukan anta yang dipakai, tapi apa? Kaf, ya. Bukan masmu anta. Masmu anta bukan. Masmuka. Ya. Ismi ana bukan. Ismu ana bukan, tapi ismi, nama saya. Cukup dengan ya saja. Sambungkan dengan huruf ya, ismi, nama saya Muhammad. Baik. Namanya bukan ismu huwa, Bukan. Huwa kalau terpisah memang huwa Muhammad. Tapi kalau disandari oleh kata lain, ismuhu, ya, namanya, bukan ismuhu, tapi ismuhu. Ma lughatuka ya Muhammadu, apa bahasamu wahai Muhammad? Taib, Muhammadu, demikian dibaca tanpa tanwin. Ya Muhammadu. Kenapa? Ya, karena ada ya harf ya, ya, yaitu sebuah kata untuk memanggil. Ya, nah, kata yang nama yang kemasukan ya, ya, itu ya panggilan, maka dia juga terhalang atau tidak diberi atau hilang tanwinnya. Muhammad menjawab lughati. Nah, coba antum perhatikan dengan seksama ya, bagaimana pertanyaan dan bagaimana jawabannya. Ma lughatuka, ya, jawabannya apa? Lughati. Nah, lughati, lughati al-urdiyatu, bahasaku adalah bahasa urdiyah, bahasa urdu, ya, bahasa urdu, bahasa yakni Pakistan, India. Nah, nah, bahasa muslimin di sana adalah bahasa urdiyah. Qala Hamidun ahiya lughatun sahlatun, ya, apakah dia bahasa yang mudah? Apakah al-urdiyah, ya, bahasa urdu adalah bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlatun. Nah, hiya lughatun sahlatun, ya, na'at man'ud, ya. Dia adalah bahasa yang mudah, ya. Mudah, sahlatun mudah. Naam. Kalau mudzakkar apa? Sahlun, ya. Sahlatun muannats. Wa hamzatu, la hamzah atau hamzah, ma lughatuhu, apa bahasanya? Ya, hamzah karena dari Jepang, maka bahasanya apa? Lughatuhu al-yabaniyatu. Al-yabaniyatu, ya. Bahasanya, bahasa hamzah, ya, nya pakai ha, ya. Lughatuhu, bahasanya al-yabaniyatu adalah yabaniyah. Apa yabaniyah? Bahasa Jepang. Ya. Wa hiya lughatun su'bah. Ya, langsung diberi keterangan oleh Muhammad bahwa lughahnya hamzah adalah lughah su'bah, lughatun su'batun, bahasa yang sulit. Nah, bahasa yang sulit. Nah, itu contoh, ya, bahasa Jepang seperti itu. Nah, siapa yang bisa baca? Tidak ada. Ya. Mas Mayudin, apa ini? Sulit, ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Berkata lagi, bertanya lagi Hamid. Aina abuka. Ya. Aina abuka. Apa artinya? Di mana ayahmu? Abuka, ya. Perhatikan kalimat abuka itu ketambahan wawu, ya. Aina abuka, ya. Ada tambahan huruf wawu. Jadi asalnya abun, ya. Abun, ya. Bapak. Tapi begitu disandarkan kepada anda, yaitu kaf, kemasukan apa? Ditambahkan wawu. Abuka. Nah, bapak bahasa Arabnya apa? Abun. Abun. Ya. Kalau bapakmu ada tambahan wawu, abuka. Nah, dari mana wawunya? Ya, ditambahkan saja. Abuka, bukan abuka. Tapi apa? Abuka, ya. Abi fil Kuwaiti, ya. Abi, ya. Abi ini bukan bapak, tapi bapak saya. Ya. Baik. Jadi kalau kita bertanya kepada seorang anak kecil, mana abi? Ya. Jawabannya mestinya bingung, ya. Loh, kok nanya bapaknya sendiri? Mana abi? mana bapak saya? Harusnya mana abahmu gitu aja, abahmu. Atau ya dengan bahasa Arab, aina abuk, ya, aina abuk, di mana abuka? Ya. Baik. Abi fil Kuwaiti, ya, bapak saya di Kuwait, al Kuwait, ya, pakai al, ya, ya pakai al. Abi fil Kuwaiti, ya. Kenapa di kasrah? Fi, ada fi-nya. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun, dia adalah tabibun, dia adalah seorang dokter. Ya. Syahirun, apa syahir? Masyhur, ya, terkenal, dokter yang ternama. Ya. Dokter yang tenar. Wa aina ummuka, lalu di mana ibumu? Wa aina ummuka, ya. Jawaban Muhammad, hiya aydan fil Kuwaiti. Muhammad orang India, bapaknya di Kuwait bersama ibunya, ya. Huwa atau hiya, ya, hiya siapa ini? Hiya siapa? Ibunya. Jadi hiya, kata ganti yang pas untuk ibu, hiya. Dia aydan, dia juga fil Kuwait, di Kuwait. Ya. Ma'a abi, bersama ayahku, ya, bersama abi saya, sama bapakku. Ya, ma'a abi. Ya. Hiya mudarrisatun. Ya. Dia, yani ibu saya, mudarrisah, seorang guru, ya, atau dosen hunaka, di sana. Ibuku seorang dosen di sana. Ya, dosen khusus, ya, para mahasiswi, nah, atau para santriwati. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, apakah, nah, dhahabta, aywa, ini juga baru, ya, masih ingat kata dhahaba, pergi, siapa yang pergi? Dia, ya, Muhammad, siapa, pokoknya orang ketiga lah. Tapi kalau yang pergi kamu, ya, ya, ditambah tak, adhahab tak, ya, apakah kamu pernah pergi? Nah, jadi ada sedikit perubahan. Ya, kalau adhahab apa? Adhahab, dia pergi. Kalau kamu pergi, baknya disukun, adhahab, lalu ditambahkan tak. Ya. Jadi ta sama kaf ini, ya, ya, berpasangan. Kalau enggak ta ya kaf. Anta, ya, ismuka. Ya. Adhahabta an adhahabta ilal Kuwaiti. Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Du apa dun, Mas Munir? Ya Muhammadu apa ya Muhammadun? Ya Muhammadu. Pernahkah engkau pergi ke Kuwait? Naam, dhahabtu. Nah, jawabannya apa? Naam, dhahabtu. Jadi dhahabtu artinya apa? Apa artinya Pak Nabil? Naam, dhahabtu. Apa? Naam, ya. Dhahabtu apa? Naam, ya. Ya, kalau dhahabtu? Pernah. Pernah. Gitu toh. Ya. Ya, saya. Jadi tu itu menunjukkan saya. Ya. Ya, saya pernah pergi, ya. Saya pergi. Jadi kalau dhahabtu, saya yang pergi. Ya. Dhahabta, kamu. Ya. Jadi kalau ditanya dhahabta, jawabannya dhahabtu. Ya. Dhahabta, dhahabtu. Akalta, akaltu. Ya. Sudah makan? Sudah makan. Sholaita, sudah sholat? Naam, sholaitu. Ya. Roja'ta, naam, roja'tu. Khorajta, khorajtu. Ya. Gitu ya. Jadi, ta dan tu saja. Wa illa, pokoknya sama, yaitu khoroja, dahaba. Nah. Mudah, insyaAllah. Nah. Taib, ini sudah tentang Muhammad, ya. Muhammad dari mana ya? Dari mana? India. Apa dia? Profesinya apa Muhammad? Ya, mahasiswa di perguruan tinggi, mahasiswa baru dia. Ya. Dari India. Bahasa India apa? Bahasanya dia sih. Bahasa Urdu. Ya tadi bahasanya dia Urdu, ya. Mungkin ada bahasa India juga, tapi dia bahasanya bahasa Urdu. Nah, punya ayah ibu kan? Di mana bapaknya? Di mana ibunya? Kuwait. Bapaknya sebagai tabibun syahir, ibunya dosen, ya. Saya. Mudarrisa. Muhammad pernah ke sana ke Kuwait? Berkunjung ke Kuwait? Nah, pernah berkunjung ke Kuwait. Nah, sekarang tentang Zamiluh, ya. Dia punya teman, ya, satu kampus. Siapa namanya? Hamzah. Dari mana Hamzah? Dari Jepang, ya. Bahasa Jepang adalah bahasa dia, ya, al-lughah al-yabaniyah. Nah. Wa zamiluka. Nah, perhatikan. Ya, penggunaan kata-kata ganti dan teman kamu. Di mana ayahnya? Nah. Teman kamu pakai kaf. Wa zamiluka. Aina abuhu. Nah. Jadi penggunaan dhamir ini harus sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan maksudnya, ya. Tapi jangan sampai keliru, ya. Dia menanyakan siapa Anda pakai masmuhu, ya, jangan. Masmuka. Ya. Kalau yang ditanya di sana, masmuhu, siapa namanya, ya. Baik. Masmuka jawabannya ismi. Wa zamiluka dan teman kamu di mana ayahnya? Nah, abuhu fil yabani, ya. Bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Bapaknya seorang pebisnis yang besar, ya, pedagang besar. Nah, bapaknya seorang pedagang besar. Nah. Baik, ini selesai tentang Muhammad. Tentang siapa? Hamzah. Nah, sekarang Hamid bertanya lagi kepada Muhammad tentang keluarganya, ya. Alaka akhun, ya. Jadi lam menunjukkan kepunyaan, ya. Apakah lam apa? Punya. Ka mu, ya. Ka artinya Anda. Ini apakah Anda memiliki saudara, ya. Akhirnya apa? Saudara kandung, ya. Ini laki-laki, ya. Alaka akhun ya Muhammad, ya. Alaka akhun, ya, di dhammah, di tanwin. Alaka akhun ya Muhammadu. Naam, ya. Li, perhatikan pertanyaannya apa, jawabannya bagaimana. Pertanyaannya apa? Alaka, jawabannya li, ya. Pakai ya, ya. Ada ya-nya, panjangkan li, ya. Jadi li itu berapa kata? Dua, lam kasroh dan ya, ya. Li ahun, saya punya. Jadi li artinya apa? Saya punya, ya. Dengan terjemahan yang mungkin lebih luas demikian, saya punya. Wa ilah, kalau li, letter lucknya apa? Milik saya, ya. Li milik saya, ada seorang saudara satu, ya. Tapi dengan artian atau pengertian penerjemahannya filos, saya punya seorang saya punya seorang saudara laki-laki. Ismuhu. Nah, karena ini sedang membicarakan orang ketiga, ya, maka kata gantinya bukan ismi atau ismuka. Ismuhu, namanya Usamatu. Usamah. Nama laki-laki atau perempuan Usamah ini? Laki-laki, ya. Tapi karena lafadznya lafadz ada tanda ta'nif, maka dia pun tidak bisa menerima tanwin. Wa huwa ma'i. Ya. Baik. Dan dia bersamaku, ya. Jadi ma'a itu selalu ainnya fathah, ya. Ma'a abi, ma'a ummi, ma'a al-mudarrisi, tapi begitu disandarkan kepada ya kasrah, ya sukun, bukan ma'ai tapi ma'i, langsung di kasrah. Baik. Sama tadi dari yang telah lalu, ismun, ismi, bukan ismui, ya, ismi. Abun, abi, ya, bukan abui, langsung di kasrah. Wa huwa ma'i, dan dia bersama saya di sini, huna, di sini, fil madinati, di al madinati, di kota al munawwarati, yang bercahaya, ya. Naam. Al madinah apa? Kota. Al munawwarah, bercahaya. Ini di Madinah, ya. Bukan Cilacap ini, ya. Al madinah al munawwarah apa? Ya, kota bercahaya, Cilacap. Tapi ini maksudnya Madinatun Nabi, ya. Madinatun Nabi, ya. Al munawwarah, yang bercahaya. Jadi Muhammad memiliki seorang seorang saudara laki-laki namanya Usamah. Dia bersamanya di Madinah, di kota Madinah. Wali ukhtun, dan saya punya seorang seorang saudari juga satu, wahidatun, ismuha, namanya. Nah, perhatikan perbedaan sedikit, ya, kata ganti atau dhamir untuk orang ketiga, ya, wanita muannats pakai apa? Ha dan alif, ismuha, ya. Wali ukhtun wahidatun, saya punya saudari perempuan, ya, satu orang, ismuha, namanya adalah Zainabu, ya, Zainab, ya, nama untuk wanita. Wahiya fil Iraqi, dan dia berada di Irak, fil Iraqi, ma'a zawjiha, ya, bersama zaujiha. Zauj yakni pasangan, ya. Bisa, ya, tergantung bisa dimaknakan suami atau istri, tergantung siapa yang disebut sebelumnya, ya. Di sini berarti suaminya, ya. Ma'a zaujiha, ya. Ma'a bersama zauji, ya, zaujiha. Kenapa zauji di kasrah jimnya? Karena dia telah disandari oleh ma'a, ya. Ma'a zauji. Jadi setelah kata ma'a selalu di kasrah, ma'a zaujiha. Di Zainab, ya, saudariku berada di Irak bersama suaminya. Suaminya seorang teknisi, ya, seorang muhandis insinyur, ya. Baik, seorang ahli teknik. Baik. Berikutnya bertanya lagi Hamid kepada Muhammad, ya, tentang apa kepemilikan, ya, kendaraan. A'indaka sayyaratun, ya, coba dibaca. A'indaka sayyaratun, ya. A'indaka sayyaratun, ya. Ini juga artinya apakah engkau punya mobil, ya. A'indaka sayyaratun, apakah engkau punya mobil, ya. Allahu a'lam apa bedanya dengan alaka, ya. Kalau tadi menanyakan saudara atau saudari kerabat dengan alaka akhun, apakah engkau punya. Ini sekarang pakai indah. A'indaka sayyaratun, apakah engkau punya mobil. Kalau letter lucknya, apakah di sisimu ada mobil, ya. Ya, bukan berarti dia menanyakan di sampingmu lagi ada mobil apa enggak, bukan. Maksudnya apakah kamu punya mobil, a'indaka sayyarah, ya. Bukan menanyakan apakah di sampingmu ada mobil, tapi menanyakan apakah engkau punya mobil, ya. Ya akhi, wahai saudaraku, ya. Jadi panggilan akhi ini tidak selalu apa? Karena ada hubungan kerabat, ya. Akhi, ya, akhun fil Islam, ya. Akhun fillah, ya. Baik. Ma indi sayyaratun, ya. Tidak. Ma indi, tidak ada di sisiku mobil, ya. Jadi saya enggak punya mobil. Ma indi sayyaratun. Saya enggak punya mobil. Indi darajatun. Tapi saya punya darajah. Ya, sepeda. Ya. Sepeda apa? Genjot. Ya, sepeda genjot. Darajatun. Hamzatu, ya. Lain halnya Hamzah. Hamzah indahu, ya. Dia punya. Ya. Kalau letter lock-nya apa? Di sisinya ada sayyarah. Hamzah di sisinya ada sayyarah. Di sampingnya. Tapi maksudnya Hamzah punya mobil. Nah. Baik. Nah, sekarang latihan membaca saja. Biar ringan. Latihan membaca, ya. Dimulai dari mana? Dari tengah atau dari pinggir? Ya, dari pinggir. Ringan. Ya. Baca mat baris enggak apa. Hontor. Mas Luka. Dari atas, man anta? Kembali dari ke percakapan man anta, ya. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Bil jami'ati. Baik, Pak Mabrur silakan dipegang, ya. Anda sebagai Hamid, ya. Pak Mabrur sebagai Muhammad, ya. Antum bertanya, Pak Mabrur menjawab, ya. Silakan. Ana talibun. Apa ya? Bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Ahsan. Berikutnya. Anta talibun jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Iya. Mas muka? Ismi Muhammad. Ismi Muhammadun. Ya. Ismi Muhammadun. Ya. Wa man hadzal? Apa ya? Wa man hadzal fata? Wa man hadzal fata? Kata allazi ma'aka. Wa man hadzal fata allazi ma'aka? Huwa zamili. Huwa zamili. Ahwa aydun minal Hindi. La huwa minal Yabani. Baik, terus. Masmuhu. Ismuhu Hamzatun. Hamzatun. Ismuhu. Ismuhu Hamzatu. Ya. Ma lughatika ya Muhammadu. Ulangi. Ma. Ma lughatuka ya Muhammadu. Lughatil urdiyatu. Lughatil urdiyatu atau bisa langsung lughatil urdiyatu. Lughatil urdiyatu. Ya. Terus. Ahiya lughatun sahlatun. Ya. Naam. Ya lughatu li hiya lughatu lughatun. Li hiya lughatun sahlatu. Ya. Sahlatun. Ya. Terus. Wa hamzatu ma lughatuhu. Lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Ahsantuma. Nah, cukup. Ya. Silakan nanti. Ya. Nadal Mas Munir. Lanjutkan. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun. Hunaka. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Naam, dahabatu. Dahabatu. Dahabatu. Ya, dahabtu. Terus. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani wa tajirun kabirun. Alaka ahun ya Muhammadu? Naam, li ahun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil Madinati Munawwarati. Fil Madinatil Munawwarati. Huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha, zawjuha muhandisun. Ya, ma'a zawjiha, zawjuha. Ya, lalu yudhammah zawjuha muhandisun. Ya, terus. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma'indi sayyaratun, indi darajatun. Hamzatu inda indahu sayyaratun. Baik, ahsantum. Barakallahu. Baik, fadal. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Wa man hadal fattal ladhi ma'aka? Wa zamili. Ahwa aidun minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil Urdiyatu. Ahya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Baik, ahsantum. Naam. Berikutnya. Monggo. Pak Wahyu. Ya. Aina abuka ya Muhammadu? Ya. Pertanyaan aina abuka ya Muhammadu, ya. Jawabannya abi dan seterusnya. Aina. Pak Wahyu sebagai Muhammad, ya. Wahyu sebagai Muhammad. Coba ulang Mas Iwan pertanyaannya. Iya. Aina abuka ya Muhammadu? Aina fil Kuwait. Aina fil Kuwaiti. Nah, itu bukan aina. Abi. Hamzah ba dan ya abi. Oh, abi fil Kuwaiti. Huwa tabibu syakhirun. Huwa tabibun syakhirun. Huwa tabibun syakhirun. Ayo. Terus. Wa aina ummuka? Hayya. Ya. Bawahnya. Hayi hiya, hiya hiya hiya hiya aidan, ya. Hiya ai, aduh, hiya aidan fil Kuwaiti, ya. Ma'a aini, ma'a abi, ya. Titik. Lalu hiya mudarrisun, mudarrisatun hunaka. Ahsanta. Hiya mudarrisatun hunaka. Terus. Hamid. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Naam. Naam. Dahabtu. Dahabtu. Dahabtu. Ahsan. Terus. Wa zamiluka aina abuhu? Abu fil Yabani. Abuhu ada hanya. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun. Huwa tajirun kabirun. Ya. Alaka ahun ya Muhammadu? Naam. Naam.

indaka sayyaratun ya ahi? Ya. La ma indi sayyaratu sayyaratun ditanwin. Ma indi sayyaratun indi darajatun hamzatun hamzatu indahu sayyaratun. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah yang belum nanti teman yang akan datang insyaallah membaca lagi ya. Tapi coba kita sekarang baca ulang bersama-sama ya. Bagi dua saja yang di sini ya. Sampai Abu Ubaid ya bertanya ya. Baik, Mas Munir sampai Allah ya menjadi Muhammad. Baik. Saya talqin saja. Tapi yang menyerukan masing-masing ya. Yang Ahmad menyerukan ucapan Ahmad, Muhammad menyerukan ucapan Muhammad. Paham? Man anta? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. A'anta talibun jadidun? A'anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal hindi. Masmuka? Masmuka. Ismi Muhammadun. وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ Muhammad. هُوَ زَمِيلِي أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِي أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِي Muhammad. لَا هُوَ مِنَ الْيَابَانِ مَسْمُهُ مَسْمُهُ Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadun? Ya Muhammad. Lughatil Urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun? Ahiya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu? Ma hazamtu ma lughatu? Lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Yabaniyatu wa hiya. Coba ulangi Muhammad. Lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Muhammad. Lughatuhu Wahiya lughatu. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadun? Muhammad abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Ya, sekarang semuanya membaca ya. Ini mungkin kalimatnya panjang-panjang ya, biar terbiasa semua. Diulang dari wa aina ummuka, semuanya membaca. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aydan fi ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu? Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu? Na'am dhahabtu. Na'am dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Alaka akhun ya Muhammadun? Na'am li akhun wahidun. Na'am li akhu wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatun. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Ya, ana ulang. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wali ukhtun wahidatun sahatun wahidatun. Nah, ana ulangi. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wali ukhtun wahidatun sahdiya Zainabu. Nah, wahiyya fil Iraqi ma'a zawjiha. وهي في العراق مع زوج زوجها مهندس زوجها مهندس. Berikutnya, aindaka sayyaratun ya akhi? Aindaka sayyaratun ya? La ma indi sayyaratun. La ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatun indahu sayyaratun. Barakallahu fikum. Ya, pelajaran kita cukupkan dengan bacaan ini dulu ya. Nah, mungkin karena ini panjang-panjang ya, lisan kita masih berat. Tidak apa-apa ya, jangan putus asa ya, baca lagi ya, dengarkan apa rekaman, coba baca mengikuti. Nah, insyaallah akan datang kemudahan biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.